علينا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat-nikmat-Nya setiap hari, setiap saat. Jadikan kita hamba-Mu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat. Menjadikan kita pencinta akan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pengikutnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmat-nikmat-Nya kepada kita, menjadikan kita hamba-Mu yang sentiasa bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan menjauhkan kita daripada sifat melupakan nikmat, mengkufurkan nikmat sehingga dicabut nikmat tersebut daripada kita. Dan seperti biasa pada malam ini kita akan teruskan pembahasan kita berkenaan dengan tafsir ayat-ayat di dalam surah Al-Baqarah. Kita telah membaca akan ayat-ayat pertama surah Al-Baqarah di mana Allah SWT telah menjelaskan, memberitahu kepada orang-orang yang beriman apakah, siapakah orang-orang yang beriman, iaitu mereka-mereka yang akan mendapat petunjuk dan akan mendapat kejayaan. Kemudian Allah SWT mengikuti ayat-ayat tersebut dengan memberitakan kepada kita tentang sifat-sifat orang-orang yang kafir, orang-orang yang kufur kepada Allah SWT, tidak beriman kepada Allah SWT. Dan apakah yang menjadi balasan mereka, iaitu azabun azim, azab yang pedih. Kemudian Allah SWT menerangkan sifat-sifat orang-orang yang tidak beriman dan tidak pula kafir. Allah SWT telah memberitahu bahawa mereka ini adalah orang-orang yang apabila diberitahu kepada mereka untuk agar berimanlah kepada Allah, berimanlah kepada hari akhirat, mereka ini tidak mau mengambil ajakan tersebut. Bahkan mereka kata mereka ini beriman secara lidah sahaja tapi tidak beriman dengan hati mereka. Allah SWT telah berfirman, ayat-ayat daripada 8 ke 10 itulah yang akan kita ambil pada malam ini. Itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin yukhadi'unallaha wallazina amanu wa ma yaqda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Ayat daripada ke-8 hingga ke-10 yang maksudnya wa minan nas, dan di antara manusia ada yang mengatakan amanna billahi wa bil yaumil akhir, kami telah beriman kepada Allah dan kami telah beriman kepada hari akhir, hari kemudian. Padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Wa ma hum bimumin yukhadi'unallaha wallazina amanu, mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, dan tidaklah mereka menipu melainkan diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, sedangkan mereka tidak sadar. Fi qulubihim maradun, dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya. Fazadahumullahu maradah walahum azabun alim, dan bagi mereka siksa yang pedih. Bima kanu yakzibun, disebabkan mereka berdusta. Di ayat-ayat ini menerangkan tentang golongan yang ketiga di dalam manusia, setelah diterangkan tentang sifat-sifat orang yang beriman, sifat-sifat orang yang kafir, di mana sama ada kita ajak dia beriman ataupun kita tak ajak dia beriman, dia tetap tidak akan beriman, sama saja jika diancam ataupun tidak. Kemudian golongan yang ketiga ini adalah golongan yang berkata kepada orang, berkata kepada orang ramai, kami telah beriman kepada Allah dan kami telah beriman kepada hari akhirat. Tapi sebenarnya mereka tidak beriman. Jadi orang-orang ini Allah terangkan bahawa mereka ni beritahu kepada orang ramai. Yaqulu wa minan nasi man yaqulu, mereka berkata. Dan kalau kita ingat pelajaran kita di dalam bab kitab hadis Sahih Muslim tentang apa maknanya berkata. Berkata tu mestilah dengan lafaz, mestilah dengan lidah, dengan suara yang didengar, dan dia mempunyai makna, bukan berkata dalam hati. Itu asalnya kalam, yakul, semuanya artinya mereka melafazkan dengan suara. Jadi boleh didengar. Jadi mereka cakap dengan orang, sama ada mereka cakap secara ramai di hadapan mereka ataupun satu-satu. Mereka berkata apa? Amanna billah wa bil yaumil akhir, kami beriman kepada Allah dan kami beriman kepada hari akhirat. Allah SWT mengatakan mereka itu tidak beriman. Tapi dalam waktu yang sama Allah SWT tak beritahu kita bahawa mereka ni kafir. Jadi mereka tidak disifatkan sebagai kafir, tidak disifatkan sebagai orang-orang yang beriman. Dua-duanya tidak. Kenapa demikian? Kenapa tak cakap saja mereka kafir? Wa ma hum bimu'minin, mereka tidak beriman. Kenapa tak cakap mereka ni adalah orang-orang yang kafir? Sebabnya adalah kedudukan mereka. Kedudukan apa? Kedudukan hati mereka itu tidak stabil, tidak atas suatu perkara, sama ada beriman ataupun kekufuran. Mereka ini, hati-hati mereka ini sentiasa berbolak balik, sekejap di sini, sekejap di sana, sekejap di dalam golongan orang-orang yang beriman, sekejap kufur kepada Allah SWT, benci pada orang yang beriman. Muzabzabina baina zalik, la ilaha ula wa la ilaha ula, mereka ni antara zalik, antara iman dan kufur. Dia tidak ke sana, iaitu tidak kepada orang yang beriman, dan dia tidak kepada orang yang kafir. Selalu antara sini dan sana. Sebab tu tidak disifatkan mereka orang yang beriman, tentu sekali lah dinafikan daripada mereka keimanan, dan juga dinafikan daripada mereka kekufuran. Mereka pun tidak kafir. Jadi mereka lebih dahsyat sebenarnya daripada kafir. Dan kerja mereka adalah yukhadi'un Allah wallazina amanu, mereka sentiasa cuba menipu Allah. Menipu Allah, yukhadi'un Allah, dalam banyak-banyak benda dia nak bohong, dalam banyak-banyak perkara dia nak tipu, dia nak cuba tipu siapa? Allah SWT. Tipu siapa saja, tipu apa perkara saja, dah cukup punya dosa, cukup punya jelek, tercela. Tipu budak-budak, tipu binatang, tak boleh. Ingat tak kisah Imam Bukhari yang masyhur? Dia kan merantau dari satu negeri ke satu negeri untuk cari apa? Untuk cari hadis. Cari hadis bukan maknanya cari buku hadis. Cari hadis daripada orangnya, daripada orangnya, perawinya, Nanti perawi tu akan cakap, aku dengar daripada fulan bin fulan. Yang fulan tu fulan pula kata, aku dengar daripada fulan bin fulan. Sampai kepada aku dengar daripada Nabi SAW. Itu cara ambil hadis, talaqqi hadis zaman dulu. Daripada situlah dia kumpulkan hadis, kemudian dia hafal. Kemudian dia hafal, dan satu hari nanti dia akan masukkan dalam kitab dia. Kita senang aja baca. Sebab itu kita punya pegangan, kita punya amalan terhadap hadis-hadis Nabi SAW yang kita baca atau kita dengar, tak sama dengan para salafus salih dengan hadis. Sebab tu kita, ini mungkin zaman dulu, ini mungkin maknanya begitu, ini umum aja, khususnya macam ginilah, dan macam-macam lagi. Tapi mereka tidak, mereka dah hafal dulu. Dah hafal, tentulah hari-hari mereka kena ulang. Sebenarnya tidak ada satu hafalan yang awak hafal satu kali dia tak lupa sampai bila-bila. Melainkan Allah pilih lah, itu pun jarang. Manusia asalnya memang sifat dia pelupa. Jadi bagaimana nak ingat? Mereka ulang. Mereka ulang dan ulang dan ulang. Macam ketuk paku kat tembok, bukan terus ketuk, dia boleh masuk dalam. Kalau sekali awak ketuk paku kat tembok, apa yang jadi? Melenting kan paku tersebut, dia tak masuk. Tapi ketuk perlahan-perlahan sampai masuk. Kalau dah masuk dalam betul-betul, dia takkan keluar. Jadi ulama-ulama ni bila dengar hadis, mereka hafal, mereka ulang. Sikit-sikit ulang, sikit-sikit ulang. Jangan ketuk banyak-banyak. Sekali nak hafal banyak-banyak, nak ulang banyak-banyak tak boleh. Jadi perlahan-perlahan. Jadi bila mereka selalu ulang, kalau 100 hadis ulang tiap-tiap hari, 1000 hadis, 10,000 hadis, orang ni semua dah hafal sampai beratus ribu hadis. Jadi dah mantap kat dalam. Tentu sekali tak akan tergamak atau terfikir dalam hati mereka, tergamak nak berlawanan dengan hadis ataupun nak tolak hadis. Lebih-lebih lagi kalau mereka tahu hadis itu sahih. Jadi mereka kan ambil. Jadi Imam Bukhari ni dia dah ambil hadis tu, cerita dia. Dia dah diberitahu lah ada orang ni ada hafal hadis dari Nabi SAW. Dia pergi, dan orang ni sedang beri binatangnya makan, binatang ternakannya tu makan. Tapi sebenarnya dia nak unta tu ataupun binatang tersebut masuk kat dalam kandangnya. Jadi dia ulur-ulurkan makanan tersebut aja, binatang tu pun ikut. Kemudian bila dah masuk kat kandangnya, dia tak kasi, dia tutup, dia kunci. Jadi dia dengar dalam cerita tu, dia bila lihat keadaan tersebut, oh kalau orang ni boleh bohong, boleh main-main kan binatang ternakan dia, mungkin juga dia boleh main-mainkan akan hadis Nabi SAW. Mungkin dia boleh bohong. Macam gitu je dia dah tinggalkan. Kalau kita tak adalah, itu lain, ini lain. Tapi ini masalah hadis Nabi SAW, yang kalau keluar hadis tu kata solat 6 kali ke apa, dah jadi hadis. Ataupun rukun beriman gini ke, Khidir tu adalah apa ni, akan hidup sampai bila-bila ke, tu dah jadi hadis, boleh diamalkan. Itu semua, kalau kita lihat, tak ada benda dalam agama yang ringan. Semuanya berat. Cuma kita je yang dah beza-bezakan, dah terbiasa beza-bezakan hukum Allah. Jadi ditinggalkan. Jadi bohong tu kalau dengan binatang, walaupun tak ada hukum di situ, apa hukumnya bohong pada binatang? Ada hukum ke tak ada hukum? Tengok keadaan lah, tengok keadaan. Tapi kalau awak tak buat gitu, dia tak nak balik kat kandang dia, dan habis awak nak kejar je, awak kena kasih makanan, habislah makanan lah, macam itu, betul tak? Okay, itu boleh. Sebab binatang ni semuanya diciptakan untuk apa? Untuk manusia, untuk kemudahan manusia. Jadi awak nak gunakan apa cara pun boleh, dan dia tak namakan bohong. Itu cara je. Bohong, kalau bohong memang dia lapar, memang waktu dia nak, awak nak kasih dia makan, atau tak kasih dia makan, ataupun awak kasih makanan benda lain. Contohnya lah yang memudaratkannya, itu yang tak boleh. Kalau awak boleh sembelih dia, boleh makan dia, tak boleh bohong dia. Okay, dan kita tak namakan dia bohong. Baik, bohong kepada apa saja tercela dalam naluri setiap manusia, beriman atau tak beriman. Orang-orang ni nak tipu Allah SWT dan orang yang beriman. Ni status orang beriman sekarang sebelah aja. Kalau ikut lafaz ni, sebelah siapa? Sebelah pencipta mereka, sebelah Allah SWT. orang-orang yang beriman kepada Allah SWT. Dia nak bohong Allah, nak bohong orang-orang beriman. Dengan apa dia bohong? Dengan kata-katanya, dengan lidah, dengan manis mulutnya. Jadi kita faham kat sini bohong biasanya dengan lidah. Ya, orang kalau tak pandai jaga lidah dia, dia selalu akan termasuk dalam rangkap ataupun dosa berbohong. Banyak sangat cakap, banyak bohong. Satu ke dua akan terkeluar bohong tersebut. Yukhadi'un Allah walazina amanu. Jadi bagaimanakah mereka ni nak bohong Allah SWT dengan kata-kata mereka ini? Dia sebenarnya tak akan dapat bohong Allah Subhanahu Wa Taala. Bohong tu, kalau kita lihat daripada bahasa, apa makna dia? Trik lah eh. Tipu. Maknanya tipu tu akan berlaku bila orang tu, bila orang tu tertipu, bila orang tu tak tahu. Betul tak? Kalau dia dah tahu, kalau dia dah tahu, dia tak akan tertipu kan? Tak jadilah tipu dia. Dia orang pun tak akan apa, tak katakan dia telah menipu orang tersebut, sebab orang tu tahu apa dia punya trik semuanya. Misalnya orang yang tukang sihir dengan tukang sihir, atau bukan tukang sihir lah, tukang trik-trik ni semuanya. Kalau orang yang tak tahu baru dia kena tipu kan? Ataupun orang mengaku dia tahu ilmu ghaib dan sebagainya, tapi sebelum tu dia dah interview dulu orang ni, dia pakai orang-orang dia, kaji dia punya sejarah semuanya eh. Apa dia punya sejarah daripada kecil sampai besar, dah tengok rumah dia semuanya, bilik dia kat mana eh. Lepas tu bila dia berbual dengan orang tersebut, dia katalah engkau gini-gini, dia keluarkan sejarah sikit-sikit, rumah kau macam ini, engkau suka minum ini, padahal dia dah buat research dulu. Orang ni tak tahu dia dah buat tu semuanya, jadi dia tertipu. Tapi kalau kita semua dah tahu, kita tak akan tertipu. Allah SWT lebih daripada itu, tak ada benda yang dia tak tahu. Jadi bagaimana Allah boleh tertipu? Jadi kalau orang beriman tertipu, kita katakan boleh orang beriman tertipu sebab dia tak tahu, kerana mereka bukan Tuhan tahu yang gaib. Jadi Allah SWT tahu benda yang gaib, tahu dalam hati manusia, apa yang dia kata itu tak betul. Dia kata aku beriman pada Allah, aku beriman pada hari akhirat, Allah tahu. Bagaimana Allah boleh kena tipu? Yukhadi'un Allah wallazina amanu. Tapi di sini sebenarnya, kalau kita katakan Allah SWT tertipu, tidak. Dalam ayat ni dia katakan mereka ingin, mereka hendak menipu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi belum dikatakan, tidak dikatakan Allah SWT sudah tertipu, bukan. Mereka cuba. Tetapi maksudnya, apakah dengan kata-kata tersebut yang menipu Allah SWT? Jawabnya mudah. Dalam Islam ataupun dalam negeri Islam, yang diterima hanya apa? Agama Islam. Yang diterima hanya agama Islam. Kalau awak tak mau masuk Islam, awak ada pilihan. Sebelum ataupun selepas turun ayat jizyah, awak boleh kekal dalam agama awak, Yahudi ataupun Nasrani ataupun sebagainya, dengan syarat awak bayar jizyah. Setiap orang bayar jizyah satu tahun satu kali je, tak sampai $10 pun. Tak sampai $10 pun. Kalau kita apa ni, tukarkan dengan duit sekarang, satu tahun namanya jizyah. Tetapi kalau awak tak mau masuk Islam dan tak mau bayar jizyah, apa yang akan berlaku? Tak selamat awak punya harta, tak selamat awak punya nyawa. Awak akan dibunuh, harta awak akan dirampas. Sebab Allah, Nabi SAW telah bersabda, umirtu an uqatil an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Aku telah diperintahkan untuk memerangi manusia semuanya sampailah mereka saksikan bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan aku Rasulullah. Fa in fa'alu zalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Kalau mereka lakukan demikian, iaitu mereka naik taksi, mereka masuk Islam, maka mereka telah selamatkan harta mereka dan nyawa mereka. Wa hisabum 'ala Allah. Dalam hati mereka beriman ke tidak, tak apa. Kita tengok daripada zahir saja. Jadi orang munafik tahu perkara tersebut, itu hukum dia. Jadi mereka tak nak masuk Islam betul-betul, tapi dalam waktu yang sama mereka tak nak diapa-apakan oleh kerajaan Islam. Jadi mereka masuk Islam nifaqan, secara munafik. Munafik ertinya dia izharkan, dia zahirkan apa yang bukan kat dalam hatinya. Apa yang dizahirkan semua tak sama apa yang dalam hatinya. Jadi itulah munafik. Jadi dia telah seolah-olah menipu Allah SWT dengan dia berlindung dengan imannya tu untuk Allah selamatkan ataupun hukum Allah selamatkannya. Jadi kata orang tu tipu ikut game dia lah. Ikut game dia apa? Game dia masuk Islam aja kan. Jadi trik lah Allah SWT, iaitu hukum Allah SWT, kita pun ikut game, main game tersebut. Kita masuk Islam aja, katakan kami Islam supaya kita selamat. Kena tipu macam itu. Itu maksud dia. Dia cuba nak buat demikian. Wallazina amanu, begitu juga orang-orang yang beriman. Jadi orang beriman tak apa-apakan mereka. Wa ma yakhda'una, tapi Allah SWT berfirman, wa ma yakhda'una illa anfusahum. Tetapi sebenarnya mereka tidaklah membohong, membohongi atau menipu sesiapa melainkan diri mereka sendiri. Jadi adakah mereka menipu Allah SWT? Berjaya tak mereka? Jawabnya tentu sekali tidak, sebab Allah tahu semuanya, yang zahir dan yang batin. Begitu dengan orang beriman, tidak memudaratkan orang-orang yang beriman. Yang mereka tipu hanyalah diri mereka sendiri. Illa anfusahum wa ma yash'urun, sedangkan mereka tidak sedar. Dan inilah yang menariknya tentang ayat ini. Mereka tidak sedar, kata Allah SWT. Mereka dah tipu diri mereka sendiri, mereka tak sedar. Yash'urun, daripada kalimat sya'run. Sya'run apa? Rambut. Rambut ni tebal ke halus-halus? Halus lah. Halus, tarik. Rambut awak kerinting ke straight ke, dia tetap halus kalau awak tak, awak tarik kan. Jadi syu'ur ni, rasa ni halus. Dia lebih halus daripada nampak. Dia sadar rasa je. Macam orang katakan, aku jalan depan dia, dia tak sadar. Dia tak sadar, nampak tau tapi tak sadar. Ada tak macam itu? Dia duduk, orang tu jalan, aku jalan sebelah dia, dia tak sadar. Tapi dia nampak, sebenarnya dia nampak tapi dia tak sadar. Halus tak maknanya? Dia punya sense tu halus. Orang ini, dia dah tipu diri dia sendiri, dia ingatkan dia tipu Allah dan orang-orang yang beriman. Setiap kali dia cakap macam itu, tapi dia tak sadar bahawa dia telah tipu dirinya sendiri. Dia bohong diri dia sendiri. Itu adalah sebesar-besar punya kecelaan terhadap orang-orang yang munafik ini. Fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka, di dalam hati-hati mereka penyakit. Fi qulubihim maradun, dalam bahasa Arab di, sebenarnya kalau kita cakap betul lah, dalam bahasa Arab, penyakit dalam hati-hati mereka. Al-marad fi qulubihim, penyakit dalam hati-hati mereka. Tapi diterbalikkan, dalam hati mereka penyakit. Dalam hati mereka penyakit. Asalnya penyakit dalam hati mereka, sama lah. Tapi diterbalikkan, dalam hati mereka penyakit. Dan ulama-ulama mengatakan ada faedah ayat ini dibuat seperti itu, dilafazkan seperti itu. Faedah dia bila ada jumlah macam gini, dia menunjukkan akan subutnya, sabitnya penyakit tersebut atau apa sajalah perkara tersebut. Apa saja yang kat depan tu, apa saja yang kat belakang tu, dia akan kekal kat dalam situ dan berterusan. Fi qulubihim maradun, artinya penyakit itu kekal kat dalam, dah tetap kat dalam hati. Kalau al-maradu fi qulubihim, penyakit dalam hati mereka tu, tak semestinya dia dah tetap kat dalam hati. Penyakit dalam hati mereka macam-macam, sepintas lalu je pun boleh. Tapi bila dah cakap dalam hati mereka ada penyakit, saya rasa bahasa Melayu pun hampir serupa ke lah. dalam hati mereka menyakit dengan kita cakap penyakit dalam hati mereka. Kita cakap, saya rasa kan yang dalam hati penyakit tu lebih lebih kuat menunjukkan bahawa penyakit tu kekal dalam hati mereka dan penyakit itu berterusan ada dalam hati mereka dengan uslub macam gini. Walaubagaimanapun bahasa Arab macam itulah, fi qulubihim maradun. Tapi penyakit ini yang kekal kat situ, yang dah tetap di situ, dia tak banyak. Dia tak banyak. Masih sedikit lagi. Fazadahumullahu marada. Maka Allah SWT tambahkan penyakit tersebut. Yang mula-mula dia sikit, dia dah tetap, dia berterusan, pasal ada penyakit tersebut, ditambahkan penyakit. Jadi fa di sini ada makna sebab. Oleh sebab itu Allah tambahkan lagi penyakitnya. Faedah daripada kata-kata ini, oleh sebab itu Allah tambahkan penyakitnya, maknanya kalau dia tak ada penyakit, dia tak berterusan penyakit dekat situ walaupun sedikit, Allah tak tambahkan penyakit tersebut. Allah tambahkan penyakit tersebut fa fazadahumullahu marada sebab ada penyakit kat situ dah tetap dan berterusan aja. Baik. Ini menunjukkan bahawa ditambahkan penyakit tersebut, penyakit hati ini adalah sebab wujudnya penyakit kat dalam. Bukan Allah SWT yang mula-mula letakkan penyakit tersebut. Jadi ini ada kena-mengena dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahawa musibah yang ditimpa atau tertimpa atas seseorang itu disebabkan oleh maksiat ataupun perkara yang bercanggah dengan syariat yang dilakukan oleh hamba tersebut. Kalau hamba tu tak buat apa-apa, buat baik aja, Allah nak tambahkan tak penyakit, nak letakkan penyakit, tak letak pun penyakit. Pasal dah ada penyakit, ditambah. Kan ada beza? Yang mula-mula letak penyakit tersebut, dah ada mereka yang letakkan penyakit tersebut dalam hati mereka, barulah ditambah. Jadi kalau awak ada penyakit, awak tak nak keluarkan dia, terus saja kat situ, Allah tambahkan lagi penyakit. Tambahkan, tambahkan, tambahkan sampai terus tertutup. Tertutup hatinya. Kalau kita baca tafsir An-Nasafi misalnya, dia daripada golongan Maturidiyah. Maturidiyah ni maknanya dia dekat dengan Mu'tazilah. Mereka akan tafsirkan dengan cara yang berbeza. Mereka akan tafsirkan dengan cara yang berbeza. Pada mereka semuanya, kalau mereka qadariyah, mereka kata Allah SWT yang letakkan penyakit tersebut daripada awal sampai habis. Manusia tak buat apa-apa. Manusia tak buat apa-apa. Semua takdir lah, takdir dah tetapkan, jadi dia macam gitu. Tapi kalau kita lihat tafsir Ahlussunnah wal Jamaah, dia kata penyakit itu dah datang daripada orang tersebut, Allah letakkan, Allah tambahkan. Dan inilah yang benar. Bagaimana dalam macam-macam ayat di dalam Al-Quran, falam azahu azaghallahu qulubahum, apa mereka menyeleweng, Allah pun selewengkan hati mereka. Wa nuqallibu afidatahum absarahum kama lam yu'minu bi awwal marrah, dan kami terbalikkan hati mereka dan pandangan mereka sebagaimana mereka tak beriman pada pertama kalinya. Jadi Allah palingkan hatinya. Sebab apa? Mereka tak beriman mula-mula, jadi Allah palingkan. Jadi semua ada sebab daripada hamba. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Baik, penyakit ini tadi kita dah katakanlah penyakit yang duduk dalam hati. Dan penyakit kalau kita katakan dalam hati ini, dia sama tak macam penyakit yang dalam kat badan dan sebagainya? Penyakit dalam hati dengan penyakit kat badan ni sama ke tidak? Dan ni bukan penyakit hati yang macam ada apa kuman dan sebagainya lah, yang boleh nampak. Sakit jantung ke, lemah ke, tak boleh faham darah cukup ke, ataupun ada penyakit-penyakit lain. Tak. Hati yang dimasukkan di sini, penyakit dalam hati yang dimasukkan dalam sini adalah penyakit-penyakit rohani, maknawi. Awak tak boleh nampak. Tapi dia mungkin lebih lebih berbahaya dari penyakit-penyakit yang boleh nampak, boleh rasa sakit dia. Ini penyakit hasad ke, dengki ke, tidak beriman ke, kufur ke. Yang ini semuanya ada kat dalam hati manusia. Kita semua ada penyakit-penyakit tersebut. Tetapi kalau kita tak mujahadah, dia akan terus. Kalau kita lawan dia, dia hilang lah. Lawan dia, dia hilang. Dia sentiasa kena bersihkan. Sentiasa kena bersihkan. Kalau kita ingat lagi hadis fitnah kemarin, dia akan, kalau datang fitnah sebagai seperti gelombang tu, orang yang makan, dia akan kena satu titik hitam dan sebagainya. Semua penyakit lah. Sampaikan tak nampak. Baik. Jadi tidak mau beriman, penyakit yang paling paling besar. Tidak ada lebih penyakit lebih besar daripada ni. Boleh dengki, boleh apa semuanya, tapi masih beriman pada Allah SWT. Tapi kalau dah tak nak beriman pada Allah SWT, penyakit yang paling besar. Tak tahu hati macam mana yang macam, yang macam ini, sampai dengan Allah SWT pun dia tak nak beriman, sedangkan dia tahu kebenarannya. Dan penyakit juga, kata ulama, adalah tanda penyakit, adalah tanda menunjukkan keinginan daripada orang tersebut. Ini kalau penyakit hati. Kalau penyakit luar biasanya tidak. Awak sakit demam dan sebagainya, awak memang tak nak demam. Tapi kalau penyakit ada dalam hati, dia lain. Penyakit hati menunjukkan awak inginkan benda tersebut. Sebab dia dekat dalam terus, bukan daripada luar. Jadi kalau dia ada penyakit psikologi maradon, adalah penyakit tak nak beriman, wa ma hum bimu'minin, mereka tidak beriman, dan mereka ada penyakit tersebut, artinya mereka tidak mahu beriman. Mereka hendak kekufuran. Mereka hendak tidak mahu beriman. Jadi datang daripada perbuatan sendiri. Iradah adalah satu perbuatan. Kehendak itu adalah satu perbuatan. Jadi mereka hendak tidak mahu beriman, sebab tu dah datang sakit dia. Baik. Walau bagaimanapun, untuk melengkapkan apa tu masalah akidah, siapa yang letakkan penyakit yang pertama, macam mana pun akhirnya Allah SWT yang yang letakkan, tetapi bersebabkan orang tersebut. Dan semuanya itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi faham maksud takdir, takdir yang baik, okey, alhamdulillah, orang itu beriman sebab dia nak beriman dan Allah dah takdirkan dia akan beriman. Dan Allah, orang itu kafir, tidak beriman, sebabnya apa? Allah, sebab orang tersebut memang pilih untuk tidak beriman. Dia pilih tidak mau beriman, dan dalam waktu yang sama Allah SWT telah takdirkan. Telah takdirkan. Jadi sebab dia tak beriman adalah kerana dia pilih tidak mau beriman. Dan perkara ni juga telah ditakdirkan. Jadi tak ada takdir, tak ada takdir yang mana dia pilih nak beriman, dia pilih nak beriman, lakukan semuanya, tapi Allah SWT sesatkan dia. Sesatkan dia. Tak ada. Ya, itu beza dia. Kalau kalau kita lihat, orang yang tidak beriman ini, kenapa dia mati dalam keadaan kufur misalnya? Kalau awak cakap, okey, takdir yang takdirkan dia, Allah SWT yang takdirkan dia tidak beriman. Tapi kalau kita periksa keadaan orang ini, semuanya adalah dia sendiri yang pilih tanpa paksaan. Dia sendiri pilih tak mau beriman. Tak ada awak jumpa dia pilih nak beriman tapi dia tak beriman. Tak akan berlaku macam itu. Oleh kerana itu, ulama mengatakan, ini pun kita tahulah, bahawa kita kena usaha, kita kena buat sesuatu sebab dapat hidayah. Buat satu sebab supaya kesesatan tu tak ditimpa atas kita. Kena buat sesuatu, mesti lakukan sesuatu. Apa pun berlaku, apa pun takdirnya nanti, kita tak akan tahu sampailah dia berlaku. tak ada orang kat sini tahu kan takdir dia, dia akan mati beriman ataupun kafir. Tak tahu dia ahli syurga ke ahli neraka, tak ada orang tahu kan. Okey. Tapi yang dia tahu apa tu jalan-jalan untuk menjadi orang yang beriman, jalan-jalan kekufuran dia tahu. Dan dia boleh usahakan, betul? Dia boleh usahakan. Jadi awak jangan soalkan apa takdirnya, tapi awak tahu, awak cuba buat jalan yang yang beriman. Jalan yang beriman. Kalau awak akan awak buat perkara tersebut, sekurang-kurangnya awak dah lakukan sebabnya awak dapat hidayat. Awak dapat hidayat dengan sebab-sebab ini. Dan Allah SWT dah katakan i'malu wa kullun muyassarun lima khuliqalah. Dalam hadis Ibnu Mas'ud, Nabi SAW telah ditanya. Jadi kalau kita dah apa ni, kita masuk syurga, masuk neraka dah ditetapkan oleh Allah SWT. Allah dah tentukan sebelum kita diciptakan lagi. Bila kita dalam dalam janin, dalam apa ni, dalam janin, dalam rahim ibu, dah lepas 4 bulan baru diletakkan, dah diberitahu kepada kita ya, dah dituliskan kita akan daripada orang golongan orang-orang yang bahagia ataupun orang yang celaka. Dah ditahu, ada apa kita nak amal lagi? Kata Allah, kata Nabi SAW apa? Beramallah. I'malu fa wa kullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap daripada kamu akan dimudahkan sebagaimana yang dia telah diciptakan. Setiap daripada kamu akan dimudahkan sebagaimana dia telah diciptakan. Awak amalkan sesuatu perkara tu, kalau awak memang diciptakan untuk dapat dapatkan hidayat, awak akan buat benda-benda yang yang baik. Kalau awak diciptakan untuk benda-benda yang tak baik, untuk kekufuran, awak akan buat benda yang yang tak baik. Maksud dia, awak tak tahu kan awak diciptakan untuk apa, tak tahu. Jadi awak tahu tak apa yang boleh datangkan kebaikan, jadi awak lakukan. Awak tahu apa yang datangkan kejahatan, jangan lakukan. Jadi kita masih ada lagi ikhtiar. Jadi apa yang berlaku pada orang munafik ini, mereka pilih, mereka hendak menjadi kafir, mereka hendak tidak mau beriman. Okay, sebab itulah ditambahkan penyakit itu ke atas penyakit yang mereka ada. Walahum azabun alim, dan bagi mereka siksa yang pedih. Bima kanu yakzibun, sebab mereka berdusta. Jadi apa balasannya? Dapat azab yang pedih sebab mereka berdusta. Mana dustanya? Kata-kata mereka, kami beriman pada Allah dan hari akhirat, sedangkan itu bohong. Jadi dapat azab yang pedih. Dalam kiraat yang lain, bima kanu yukazibun, dan bagi mereka azab yang pedih sebab mereka mendustakan. Dua-duanya adalah kiraat yang mutawatir. Jadi satu maknanya mereka dapat azab yang pedih sebab mereka berdusta. Yang kedua, mereka dapat azab yang pedih sebab mereka mendustakan. Mana satu betul? Dua-dua betul? Satu, mereka dapat azab yang pedih sebab mereka berdusta. Satu lagi, mereka dapat azab yang pedih kerana mereka mendustakan. Macam mana pula dua-dua boleh betul? Kalau dua-dua sahih, dua-dua betul. Tapi macam mana dua-dua boleh betul daripada sudut makna, bukan daripada sudut sahihnya? Mereka mendustakan sebab mereka menolak kebenaran. Mereka mendustakan, mendustakan mesti ada benda yang didustakan. Apa yang mereka dustakan? Kebenaran. Sebab mereka tak beriman dalam hati mereka. Allah kata apa? Wama hum bimu'minin, mereka tidak beriman. Maknanya mereka mendustakan kebenaran. Jadi kerana dua-dua sebab ini, mereka mendapat azab yang pedih. Dan kita telah terangkan tentang azab yang pedih itu, kenapa boleh jadi pedih. Sama ada hebatnya siksaan tersebut sampai dia jadi sakit, ataupun banyak kali kena hukum, kena azab sampai dia jadi sakit. Jadi dua-dua sekali pun boleh. walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Kemudian kita dah terangkan juga pada minggu yang kemarin bahawa azab itu ada dua macam. Satu yang hissi, yang boleh dirasa sakitnya, seperti dicampakkan dalam api neraka, rasa panasnya dan seumpamanya. Dan lagi satu jenis azab adalah daripada sudut makna. Dari sudut makna, dalam hati rasa sakit. Sebab Allah SWT telah menerangkan bahawa mereka ni semua nak keluar daripada neraka. Dan setiap kali mereka nak keluar, Allah kata apa? Rasakan azab yang pedih yang kamu dulu dustakan. Kullama aradu an yahruju minha u'idu fiha wa qila lahum dzuqu azaban nari alladhi kuntum bihi tukazzibun. Dalam surah As-Sajdah. Setiap kali mereka nak keluar daripada neraka, dikembalikan mereka kat dalam dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah azab yang kamu dulu dustakan. Mana ada neraka dulu kat dalam dunia? Bila nak buat sesuatu, orang kata dosa ke apa semuanya, mana ada. Sebab kita tak beriman. Jadi sekarang mereka rasakan. Jadi yang kena sebenarnya adalah dalam hati. Dan tentu sekali dengan jisim mereka atau dengan badan mereka akan terkena azab. Ya, jadi ini adalah ayat pertama menerangkan tentang orang-orang munafik. Jadi itu sebahagian daripada sifat-sifat orang-orang munafik, iaitu mereka kata kepada orang mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat, tetapi sebenarnya mereka tak beriman. Baik, di dalam ayat ini dikatakan kami telah beriman kepada Allah dan hari akhirat. Adakah itu saja yang wajib, beriman pada Allah dan beriman pada hari akhirat? Bagaimana pula dengan beriman kepada malaikat? Bagaimana pula beriman kepada rasul, kepada kitab-kitab, kepada qada dan qadar? Tak payah ke? Boleh tak kita faham daripada ayat ini, Quran pula tu eh, bahawa beriman cukup dengan beriman pada Allah dan beriman pada hari akhirat. Jadi kenapa hanya disebutkan dua perkara ini saja, sedang kita tahu bahawa rukun iman ada lebih. Rukun iman ada berapa? Ada enam. Rukun iman ada enam. Ada lagi ya? Kenapa disebutkan dalam Quran biasanya beriman pada Allah dan hari akhirat? Kebanyakannya awak jumpa dalam Al-Quran yang ada cuma beriman pada Allah dan hari akhirat. Dalam banyak-banyak rukun iman tu disebutkan ni dua. Dan kalau kita ingat hadis-hadis kita belajar dulu dalam Umdatul Ahkam tentang orang yang apa ni, yang kematian suaminya, maka dia tak boleh keluar selama berapa lama? 4 bulan 10 hari. Dan dia tak boleh bergabung lebih daripada 3 hari melainkan atas suaminya yang meninggal dunia kan. Dan Rasulullah SAW sabda apa? La yahillu lil mar'ah, atau macam itu eh, tu'minu billahi wal yaumil akhir antahidda aktar min salasati ayam illa ala zawjin 14 wa 10. Yang maksud dia, tidak boleh seorang wanita yang beriman pada Allah dan hari akhirat, beriman pada Allah dan hari akhirat, untuk bergabung lebih daripada 3 hari melainkan atas suaminya, maka dia bergabung 4 bulan 10 hari. Disebutkan beriman pada Allah, beriman pada hari akhirat. Seorang wanita yang beriman pada Allah dan hari akhirat tak boleh keluar safar selama 1 hari 1 malam melainkan dengan zi mahram, melainkan dengan mahram. Jadi disebutkan apa? Beriman pada Allah, hari akhirat. Dan begitu juga dalam ayat-ayat lain, di dalam surah At-Talaq. Apabila apa ni kamu apa ni ceraikan, apabila kamu ceraikan isteri kamu, maka jangan keluarkan dia daripada rumah mereka atau rumah kamu. Kemudian disebutkan lepas tu kalau dah habis iddah dia, maka fa'ashhidu zawai adlin minkum wa aqimu syahadata lillah. Bila kamu dah nak confirm ceraikan, maka yang bagusnya apa dia? Saksi, dua orang saksi. Lepas tu disebutkan zalika liman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Itu adalah untuk orang yang beriman pada Allah dan hari akhirat. Semuanya disekat dengan Allah, beriman pada Allah dan hari akhirat dalam kebanyakan hukum-hukum Islam. Dia tak sebutkan perkara lain. Dan dalam ayat ni pun sama juga. Dan bila diterangkan tentang sifat orang yang beriman, dia kata allazina yu'minuna bil ghaibi, ya, allazina yu'minuna bil ghaibi, yang beriman kepada yang ghaib. Wa bil akhiratihum yuqinun, dan dengan hari akhirat mereka yakin. Jadi sebabnya adalah dua perkara ini, beriman pada Allah, beriman pada hari akhirat, dalam rukun tu, dalam rukun ada lagi rukun. Nah, tu dia. Ada lagi yang rukun, itu tak mustahil. Solat ada rukun-rukun. Tapi rukun yang utama misalnya ada lagi, seperti baca Fatihah misalnya ataupun sujud. Dalam haji ada macam-macam rukun, tapi rukun yang paling utama wukuf di Arafah. Lain pun rukun juga. Jadi seperti juga dalam rukun iman, ini yang paling penting, beriman pada Allah dan hari akhirat. Dan dia melazimkan rukun-rukun iman, beriman pada rukun-rukun iman yang lain. Zaman sekarang ada tak orang yang beriman? Ada, eh? Ada. Makin ramai yang makin sikit, eh? Makin ramai lah tentu sekali. Orang Islam makin ramai, ya? Eh? Makin ramai. Tetapi mutu iman mereka makin bagus ke makin kurang? Ha, itu dia yang kita nak kena check, eh. Wallahu a'lam. Tapi taklah. Mutu iman mereka secara umum, kalau satu-satu memang wallahu a'lam. Secara umumnya mesti lagi kurang daripada dahulu. Iman sahabat tak boleh dibandingkan dengan mana-mana pun daripada umat kita. Dia satu orang aja, sahabat. Iman mereka punya pasal, kalau mereka sedekahkan separuh aja emas, separuh emas aja, tangan emas separuh macam gini, sama macam kita ataupun lebih banyak daripada kita sedekahkan satu gunung punya emas. Gunung Uhud, eh, tak tahu Gunung Uhud sama saiz dengan apa ni, Gunung Merapi ke tidak, tapi besarlah. Segunung emas awak letakkan pun, sedekahkan pun tak boleh sampai dengan sahabat punya sedekah. Sebab iman mereka. Kerana iman mereka. Tak tahu di dalam hadis ataupun tidak, kalau ditimbangkan iman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dengan iman semua umat, tak boleh sama. Dia punya lagi berat. Baru iman Abu Bakar Siddiq, belum campur semuanya. Jadi ramai yang beriman, ramai, tapi mutu iman tu makin kurang. Buktinya adalah daripada, kalau kita lihat daripada amalan mereka. Iman, ada tanda iman. Tanda iman datang daripada amalan. Sebab tu sahabat, amalan mereka dengan iman mereka tu saling samalah. Dia dipanggil apa? Ya? Dia komplement. Iman dia macam ini sebab tu amalan dia macam ini. Salat dia macam ini, jihad dia, puasa dia, apa saja, amalan dia semua ada dekat situ. Dia tak bohong, dia tak buat maksiat, dia macam gitu. Sahabat-sahabat ni iman. Tapi kalau kita semua beriman, tapi berapa ramai yang salat kat masjid? Berapa ramai yang buat itu? Berapa ramai yang buat ini? Jadi itu semua. Berapa ramai lagi yang buat maksiat lagi? Yang baru-baru ni berapa ramai lagi yang masih nak apa tu? Masih nak judi lagi eh? Judi tengok bola eh? Okay, ya, teacher cakap judi tengok bola. Tu tak usah tengok bola. Tengok bola dah tentu ramai. Ha. Baik. Jadi perkara seperti itu nampak ramai. Sebab tu akhir zaman kita ni macam buih di laut. Banyak aja buih banyak. Tak terkira. Tapi dia habis macam gitu sahaja. Sebab tu kita jadi apa ni? Jadi hidangan untuk orang-orang dan umat-umat kafir yang lain. Senang je mereka makan kita. Dia gertak sikit aja, awak pun takut. Dia pressure, awak pun surrender eh. Senang aja, awak kena. Baik. Faedah-faedah berkenaan dengan ayat yang kita baca tadi. Orang-orang munafik ini disebutkan dalam ayat tersebut, mereka menipu Allah SWT dan itulah sifat yang utama bagi mereka. Mereka ni mempunyai tipu daya. Mereka ahli tipu daya. Sebab sifat tipu daya orang-orang yang munafik inilah Allah suruh kita hati-hati dengan mereka, berwaspada terhadap mereka, jadikan mereka musuh kita. Humul adu fahzarhum, mereka lah al adu, mereka lah sang musuh, maka waspadalah terhadap mereka. Kita masih lagi tak waspada eh? Munafik pun kita ingat dah tak ada lagi. Okay. Kemudian Allah SWT menerangkan sifat mereka ni. Mereka tipu Allah, tipu orang yang beriman. Kenapa diterangkan sifat-sifat ini? Kenapa diterangkan orang-orang ni? Nak ceritakan saja je macam gitu, supaya kita waspada, supaya kita jauhkan diri kita daripada sifat-sifat tipu daya ni, sifat-sifat orang yang munafik ini. Itu satu. Kemudian bagaimana kita nak kenal siapa tu munafik, siapa yang bukan munafik? Ataupun kita tak sepatutnya sibuk-sibuk nak kenal siapa tu munafik, siapa tak munafik. Kita jangan hukum-hukum orang. Mana yang betul? Kita amal diri kita sudah, kita jangan check orang. Dia munafik ke tak munafik, itu bukan urusan kita. Allah nanti yang akan hukum. Gitu ke? Ataupun kita kena tahu siapa tu munafik? Mestilah, kalau orang dah kata humul adu fahzarhum, mereka itulah musuh, maka waspadalah. Maknanya kita kena tahulah siapa mereka di kalangan kita. Dan alhamdulillah Nabi SAW dah berikan kita kad. Dia terangkan kat dalam kad tersebut siapa tu munafik. Awak tengok kad dia ni, awak macam kita ada name card kan. Orang beriman pun ada name card lah, sepatutnya orang iman sepatutnya gini. Tapi kita punya name card selalu tentang bisnes kita. Tapi munafik ni dia ada card dia. Dia ada nak kenal dia. Nabi SAW berikan kita 3 tanda nak kenal orang munafik. Iza haddasa kazab. Bila dia berkata-kata, omong-omong, dia bohong. Kalau dia buat gitu, dia munafik. Itu tanda dia munafik lah. Wa idza akhlafa wa idza wa'ada akhlafa. Bila dia janji, dia mungkir janji. Orang beriman bila berjanji dia tak mungkir janji. Dengan sengaja tau. Kalau tak sengaja, terlupa, tak masuk dalam hadis ni. Kalau dia dah janji, dia tak dapat datang kerana uzur dan sebagainya, dia tak masuk dalam ni. Ini yang dah dia boleh datang, dia boleh. Dan bila dia janji tu, dia dah tahu dia tak nak tunaikan janji ni. Tunggu dekat tempat bus stop ke apa, awak tunggulah 1 jam tak datang. Dan dia tahu awak akan tunggu, awak akan merana dan sebagainya. Ini aja. Itu bukan orang yang beriman. Wa idza tumina khana. Kalau diamanahkan sesuatu kepadanya, dia akan khianat. awak berikan dia sesuatu, awak kata awak nak safar seminggu, letakkanlah kereta ke, berikanlah rumah ke apa semua, dia akan khianat. Tak tahu, tak tahu kan, ni apalah apa semuanya, pada dia yang punya kerja. Okay. Kalau ini berlaku selalu, kalau ni berlaku selalu, tiga-tiga ni ada, ataupun salah satu daripadanya, tapi selalu, maka dia munafik. Ini munafik amali. Maknanya munafik secara amal. Dalam hati dia, Allahu a'lam lagi, belum tahu lagi. Kita tak boleh hukumkan dia kafir dan sebagainya, tapi dia dah ada ciri-ciri munafik amali. Kemungkinan hati dia macam itu, tapi kita tak boleh pastikan. Tetapi ada lagi satu tanda orang ini munafik, qalbi, dalam hati. Dan kita masih boleh kenal dia, bukan daripada hadis ini, tapi mengikut istinbat. Ini biasa berlaku kat negeri orang Islam. Dia jarang berlaku kat negeri kafir macam kita ni kan. Sebab tak ada faedah nak munafik kat sini. Biasa kat negeri Islam. Jadi depan orang-orang beriman, kat masjid dan sebagainya, dia cakap-cakap tentang Islam. Semua bagus lah, eh? Bagus. Dia zahirkan dia punya sayang dan cinta tentang Islam. Bagus lah, eh? Tapi bila dia berpaling daripada kita, dengan geng-geng dia, dengan dia sama dia, kamu boleh dengar secara yakin, ada orang kasih tahu ke dan sebagainya, dia mengutuk-ngutuk Islam. Dia mengutuk-ngutuk ulama. Dia mengutuk-ngutuk ahli-ahli Islam yang solat dan sebagainya. Dia mengutuk-ngutuk hukum ahkam Islam. Apa ni jihad, apa ni itu, apa ni hukum perempuan dan sebagainya. Tapi depan kita baik. Baik. Belakang secara yakin. Secara yakin, eh? Kalau agak-agak tak, eh? Kalau secara yakin dia macam gitu, maka dia munafik. Sebab tu kat sini mungkin kita tak perasan sangat. Siapa yang pergi negeri Arab, negeri Islam, nampak surat khabar mereka tulis macam ini. Majalah dia tulis macam ini. Kritik sana, kritik sini. Dia kritik Islam. Tapi depan awak macam biasa je lah. Tak ada. Tak nampak dia punya pekung dalam hatinya. Jadi orang macam gitu, kita hukumkan dia sebagai munafik ke tidak? Jawabnya, iya. Mesti waspada daripada, mesti kasih tahu pada orang, waspadalah daripadanya. Dan kalau ulama, mestilah tulis dan terangkan akan kesalahannya, beritahu pada orang. Kalau kerajaan ataupun yang pihak berkuasa, mesti tangkap, mesti nyahkan dia, buku dia apa dan sebagainya, mesti lakukan demikian. Dan ini dah berlaku banyak, eh, dah berlaku banyak dari dulu sampai sekarang. Makin lama makin banyak, makin lama makin banyak. Ah, kalau dia, tapi dia tak sembunyi-sembunyi pun kan. Sebab tu saya kata dia tak, biasanya dia tak berlaku dekat negeri yang kekufuran tu kuat dan sebagainya. Dia selalu berlaku kat negeri Islam kuat, baru nampak macam itu. Jadi macam ini dah tentu-tentu, dah tentu-tentu terkeluar lah daripada orang-orang Islam. Dia tak ikut jalan-jalan orang Islam. Bahkan dah keluar fatwa pun mereka tak Islam, dia suruh taubat. Jadi mesti waspada terhadap mereka. Kemudian dalam ayat ni juga diterangkan bahawa orang yang buat makar tipu daya ni, yang jahatlah, yang akan dapat tipu daya tak ada orang lain melainkan dirinya sendiri. Bagaimana dalam ayat tu? Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Tidaklah mereka tipu melainkan diri mereka sendiri. Adakah dia tipu orang lain? Jawabnya, tidak. Ini hakikatnya lah. Walaupun kemungkinan nampak macam ada orang yang kena tipu dan sebagainya, jadi lepaskan dia, eh, dan seterusnya. Tapi hakikatnya dia tipu dirinya sendiri. Wa ma yahiqul wa la yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli. Dalam Quran pun dah sebutkan, tidaklah sampai terbalas sesuatu tipu daya tu melainkan kepada ahlinya, melainkan kepada orang yang melakukannya. ada apa-apa soalan? Sebelum kita teruskan. Okay, kita baca sedikit dalam kitab muka surat 55 makna ayat 8 hingga 10 secara umum. Setelah Allah Ta'ala menjelaskan tentang karakteristik orang-orang yang beriman secara sempurna dan menyebutkan lawan mereka iaitu orang-orang kafir yang memuncak kekafirannya, maka selanjutnya Allah Ta'ala menyebutkan karakter orang-orang munafik, bahawa mereka itu menampakkan keimanan secara lahiriah dan menyembunyikan kekafiran dalam batin. Mereka ini jauh lebih buruk daripada orang-orang yang sangat kafir sekalipun. Allah Ta'ala memberitahu bahawa ada sekelompok manusia yang disebut orang-orang munafik, yang disebut sebagai orang-orang munafik. Mereka mengaku beriman dengan lisan tetapi menyembunyikan kekafiran di dalam hati mereka. Mereka menipu Allah berserta orang-orang beriman dengan kemunafikan mereka itu. Akan tetapi akibat buruk daripada penipuan mereka akan kembali kepada diri mereka sendiri. Maka pada hakikatnya mereka menipu diri mereka sendiri, bukan orang lain. Namun sayang sekali mereka tidak mengetahui dan tak memahami hal itu. Allah Ta'ala juga memberitahukan bahawa di dalam hati mereka itu terdapat penyakit yang berwujud keraguan-keraguan, hipokrit nifaq dan ketakutan. Ketakutan apa kat sini? Takut kalau orang tahu apa dalam hati mereka. Kalau orang Islam tahu apa dalam hati mereka, apa jadi? Mereka akan dibunuh sebagai orang kafir. Jadi itu penyakit dalam hati mereka. Dan Allah Ta'ala menambah rasa sakit itu sebagai hukuman bagi mereka di dunia, disamping mengancam mereka dengan azab yang amat pedih di akhirat nanti akibat dari kedustaan dan kekafiran mereka. Pelajaran yang dapat diambil dari ayat 8 ke 10, di antara petunjuk yang terkandung dalam 3 ayat ini adalah mengingatkan dari perilaku dusta, nifaq dan menipu. Kerana sesungguhnya akibat dari menipu itu akan kembali kepada pelakunya, sebagaimana keburukan tidak akan melahirkan kecuali keburukan yang lain. Jadi kalau kita orang beriman, kalau kita nak capai sesuatu, jangan buat tipu daya. Tak akan selamat. Macam mana pun tidak akan, tidak akan selamat. Cuma itu pun kita dah tahu, kalau kita tipu daya tak selamat, mesti kita yang kena balik. Akhirnya kita akan kena balik. Kita semua tahu. Tapi kita kadang-kadang buat juga. Kenapa buat juga? Kerana ada syubhat. Ini kalau bukan orang Islam boleh, ini kalau orang jahat boleh. Yang tak boleh bila apa? Dengan orang Islam, orang baik-baik, jangan buat macam ini. Ini kalau nak ajar dia, dia ada sadar, boleh. Ada macam gitu kan? Jadi dia pun tipu daya lah. Dia orang buat macam gitu. Walaupun dia tahu asal hukumnya, tetapi asal hukum tu dia berubah mengikut keadaan orang yang kena, yang kena tipu. Dan ada pula yang katakan, ini kan perang, kita kan sedang dalam peperangan. Dan Nabi SAW pun dah sabda pakai hadis lagi, al-harbu makrun wa khadi'ah. Peperangan itu adalah tipu daya. Tipu daya. Jadi ini kan tipu daya. Kita tengah tipu daya dengan orang bukan Islam lah dan sebagainya. Jadi kalau dorang makan insurans ke apa, kita pun buat juga lah. Dorang makan riba, kita pun makan riba juga misalnya. Dorang tipu cara macam ini, dorang cat harga tinggi-tinggi, tipu orang, kita pun cat harga tinggi-tinggi, quotation orang. Tidak, kita pun kalah. Ini kan peperangan. Macam kontraktor ni semuanya kan. Macam mana dorang untung? Sebab apa? Diorang selalu tipu. Benda-benda tak seberapa dia cat tinggi-tinggi. Habis kita orang beriman. Tipu daya tak boleh. Memang tak boleh. Tapi ini peperangan, jadi boleh. Kita pun buat. Jadi kita balas. Ini masalah lain pula. Ini masalah lain. Dah tahu pun masih buat. Sebab ini bukan masalah tak tahu, ini masalah syubhat. Syubhat campur dengan syahwat sekali lah. Maknanya hati pun memang nak buat tak baik. Sebenarnya dia nak buat kerana dunia, bukan pasal peperangan ke apa ke, nak selam, nak apa, nak untungkan orang Islam ke apa. Tapi dia gunakan alasan-alasan seperti ini. Jadi hati-hati ya. Apa pun tak boleh. Nabi bila cakap peperangan, semua orang tahu peperangan tu apa. Tahu kan peperangan tu apa? Tahu eh peperangan tu apa? Peperangan lah. Wah, wow, ha, ada peperangan, ada senjata, ada apa semuanya. Ada musuh kat, nampak kat depan berapa. Boleh tahu siapa bila menang, bila tengah kalah eh? Kan, bila tengah draw, boleh tahu. Berapa banyak dah bunuh. Macam gini peperangan, mana nak tahu. Jadi ini semua kan sebenarnya. So, sampai bila awak nak buat tu, nak buat tipu daya, perang bila nak habis? Okey, dia makan riba, kita makan riba. Dia charge lagi, kita pun charge. Sampai bila nak macam itu, memang tak habis. In the end, awak halalkan benda yang haram. Ini pun kita pernah dengar. Jawab kita tak boleh. Tak boleh. Tak ada ulama yang kata boleh. Kalau ada, pasal salah tafsir. Pasal salah tafsir eh. Ini mesti pasal salah tafsir. Jadi kita tak boleh jadi Robin Hood. Eh? Kita nak tolong orang-orang susah, fakir miskin dan sebagainya, kita ambil rompak daripada orang yang kaya. Niat baik. Eh, itu semua tipu daya, tak? Tak boleh. Jadi ada orang masukkan duitnya dalam bank banyak-banyak ke apa benda ke semuanya, supaya dia dapat duit interest tu banyak, duit riba tu banyak. Supaya apa? Balas balik lah, kata orang tu. Ada yang niat macam itu eh? Tak tahulah ada ke tak ada. Saya rasa ada lah eh. Saya harap tak ada. Saya macam pernah dengar ada orang tanya macam itu. Ada orang tanya macam itu. Maknanya ada niat lah. Jadi dapat balik kan duit tu semuanya. Jadi kita sebab kalau kita tinggalkan duit tu, nanti dia akan ambil dan dia kasih pada cik ke, dia kasih pada apa ke dan sebagainya. Yang baru ni yang ada ulama menyatakan bahawa yang faedah tu muka tukar pun menjadi keuntungan tu macam mana? Faedah jadi keuntungan. Wah, itu bahaya eh. Faedah memang keuntungan lah. Faedah untung lah eh, dapat. Jadi dia dipatual tu diperbolehkan. Oh, faedah keuntungan jadi halal ambil. Halal. Nah, itu yang lain. Kalau faedah tu memang keuntungan, memanglah dia keuntungan. Tapi faedah tu halal macam keuntungan? Jawabnya dia tidak. Dia untung yang haram. Faedah tu untung yang haram. Jadi dia tak boleh jadi halal. Riba tak sama dengan jual beli, yang ada untung, yang ada rugi. Biasanya riba dia tak ada rugi. Benda yang tak ada rugi, untung saja ataupun rugi je, tak ada untung, dia bukan jual beli. Semua jual beli mesti ada untung, ada rugi. Kalau awak buat partner dengan siapa-siapa pun, mudharabah mana-mana pun, kalau ada untung mesti sama-sama untung, kalau rugi sama-sama rugi. Tapi kalau awak buat dengan mereka, bila awak untung tetap untung, dia tak pernah ada rugi. Maknanya itulah riba. Sleeping partner, dia tak buat apa-apa, tak, tu bukan riba. Riba tentang untungnya. Kalau dia sleeping semuanya dia sleep lah eh. Maknanya kalau untung ke rugi ke, dia tetap dapat. Maknanya kontrak tersebut tak sah. Tak sah. Boleh lah dia tak nak buat apa, dia kasi duit, boleh, tak salah. Tapi dia syaratkan macam mana pun, apa berlaku kat bisnes tu, dia tetap dapat keuntungan. Itu yang masalah. Baik eh, kita pergi pada ayat berikutnya. Ini ada, ini yang kertas-kertas ni nak cakap sekarang ke nanti? Yang lebih teruk, yang lebih teruk. orang-orang kafir. Ini pun bagian daripada orang kafir juga. Tapi akhirnya kita juga kita fil asalnya. Orang orang munafik tadi saya terangkan dia tidak disifatkan dalam ayat ini sebagai kafir ataupun tidak disebut ataupun mukmin ataupun beriman, tak disebutkan. Kita dah cakap pasal apa mereka ni ada keraguan antara sini dan situ. Tetapi akhirnya mereka kafir ke tidak? Jawabnya dia kafir. Hukum akhirat di sisi Allah SWT dia adalah kafir. Dan dia lebih teruk daripada orang-orang kafir. Itu juga adalah hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Dia di dalam neraka yang paling bawah sekali. Lagi bawah daripada orang kafir biasa. Orang munafik lebih dahsyat lagi daripada Fir'aun yang tak beriman. Dia lagi bawah. Lagi bawah daripada orang yang tidak beriman. Sama taubat untuk semua perkara. Semua perkara ada taubatnya di sisi Allah SWT. Taubat apa? Di sisi Allah SWT. Lagi belum sebenarnya matahari daripada tempat dia terbit, maka dia masih boleh taubat. Itu di sisi Allah SWT. Tapi ada hukum Islam yang tak terima taubat. Orang yang mencaci maki Nabi SAW, malaikat ke Allah SWT ke, tak diterima taubatnya. Itu lain, itu hukum Islam. Mungkin diterima oleh Allah SWT. Kita yakin dia akan diterima oleh Allah SWT. Tapi hukum Islam tetap dibunuh. Bukan hukum zahir. Dia ada kena-mengena dengan ini bab qisas kan, kalau kita ingat lagi. Kalau ada orang hina awak, awak ada hak nak balas balik ataupun nak maafkan, betul tak? Boleh tak kita maafkan? Kalau awak nak maafkan, boleh tak apa ni hakim hukum dia? Tak boleh lah, tak boleh. Tapi Nabi SAW, siapa nak maafkan? Siapa yang nak maafkan? Kemudian orang beriman diperintahkan untuk mempertahankan maruah Nabi dia. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Jadi orang beriman disuruh pertahankan Nabi SAW, suruh membantu, suruh memenangkan Nabi SAW. Jadi dia mesti balas. Sebab kita tak tahu Nabi SAW nak maafkan ke, nak ampunkan ke, tidak. Jadi sebab tu dia kena. Waktu Ibn Taymiyyah dia ada kitab Sarimul Maslul Liman Syatamar Rasul, pedang yang terhunus terhadap orang-orang yang mencaci maki Rasul. Dia kata yang mencaci maki Rasul dia tak ada taubat. Maksud dia taubat dekat dalam dunia lah, hukum dunia. Hukum di sisi Allah semuanya ada. Okey, ayat Al-Baqarah berikutnya 11 ke 13. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. Yang maksudnya, dan bila dikatakan kepada mereka, siapa mereka ni? Orang-orang tadi, orang-orang munafik tadi. لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ. Janganlah kamu buat kerusakan di muka bumi. Qalu innama nahnu muslihun. Mereka menjawab, kami hanyalah orang-orang yang buat kebaikan. Kami bukannya orang buat tak kerusakan. Kami ni hanya nak buat kebaikan. Ala innahum humul mufsidun. Ketahuilah, ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan. Walakin la yash'urun. Tetapi mereka tidak sadar. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah beriman. Qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Mereka menjawab, apakah kami beriman sebagaimana orang-orang bodoh itu telah beriman? Ala innahum humus sufaha. Ingatlah, sesungguhnya mereka-mereka itulah orang-orang yang bodoh. Walakin la ya'lamun. Tetapi mereka tidak tahu. Jadi lagi lanjutan daripada sifat-sifat orang-orang yang munafik. Okay, mula-mula kerja dia bohong pada Allah SWT, kata beriman tapi sebenarnya dia tak beriman. Sekarang ni pula bila dikatakan kepada mereka jangan buat kerosakan di muka bumi, la tufsidu fil ard, jangan buat kerosakan di muka bumi. Buat kerosakan di muka bumi, buat kerosakan ni apa maknanya? Buat kerosakan, bom sana bom sini ya, bakar sana bakar sini ya, itu aja ya. Kalau ada pokok, ada apa semuanya, roboh ke apa ni, tebang dan sebagainya. Kalau ada air, apa ni, air sungai, kita contaminatedkan dia. Yang ni yang penting bumi lah, bumi, ha, physical bumi. Jangan buat kerosakan di muka bumi. Hey, jawabnya tidak, itu sebahagian saja. Itu sebahagian saja. Bahkan dimasukkan dalam ayat ni yang zahirnya bukan yang ini, iaitu yang dimaksudkan adalah jangan buat kerosakan di muka bumi ini dengan buat maksiat, dengan buat kekufuran. Macam mana maksiat dengan kekufuran boleh diartikan sebagai kerosakan? Tak nampak pun apa benda yang rosak. Maksiat maknanya apa? Allah perintah macam ini, dia langgar. Allah larang macam ini, dia buat. Apa yang rosaknya? Bumi rosak tak? Bumi rosak? Rosak ke tidak? Ha? Bumi rosak? Tapi kebanyakan perkara-perkara lain, maksiat-maksiat lain, kufuran dan sebagainya, bumi rosak? Ha? Jawabnya rosak. Dan awak kena yakin bahawa itulah rosak. Sebab saya tengah tafsirkan kerosakan tu dengan maksiat, dan saya akan buktikan macam mana dia boleh rosak. Saya dah bukti. Kata dia, awak tak percaya kan? Pertama sekali daripada ayat Al-Quran. Quran kata bumi rosak, laut rosak. Sebab bima kasabat aydinnas, kerana sebab-sebab perbuatan yang dilakukan oleh tangan manusia. Bumi rosak, zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinna. Telah zahirlah, meluaslah kerosakan di muka bumi, di lautan, sebab tangan-tangan manusia. Tafsir kerosakan di sini oleh sekebanyakan ulama salaf adalah maksiat. Dan mereka mengatakan ada dalilnya daripada hadis-hadis Nabi SAW. Apabila seseorang ataupun suatu umat itu buat kerosakan, buat maksiat, maka Allah akan timpa bala atas umat tersebut. Antaranya ditahankan air rahmat daripada Allah SWT, hujan daripada turun. Rosak tak bumi? Rosak. Dan kadang-kadang digempa-gempakan bumi tersebut. Rosak tak bumi? Pasal apa? Dia bukan lakukan dengan tangan dia macam itu. Dengan maksiat yang dilakukan, dia akan kena. Dan kalau kita ingat tentang solat istisqa, solat minta taqib, minta hujan, apa disunatkan? Suruh bertaubat. Betul tak? Suruh pakai pakaian yang apa ni? Yang buruk-buruk. Lepas tu semuanya kena taubat, taubat nasuha. Lepas tu sembahyang, doa. Kenapa kena taubat? Dan disunatkan pada imam dalam solat, dalam khutbah solat istisqa ni, untuk apa? Untuk baca ayat yang di dalam surah An-Nur. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku telah katakan kepada kaum aku, Nuh, Nabi Nuh kata, innahu kana ghaffara, semuanya dia adalah Maha Pengampun. Nanti apa? Yursilis sama'a alaikum midrara. Akan dia akan turunkan, sebab kamu taubat ni apa dia? Daripada langit ni air yang berderu-deru. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Dia akan tambahkan rezeki dan sebagainya dengan harta, dengan anak dan sebagainya sampai kepada akhir ayat. Jadi maknanya taubat daripada maksiat akan dapatkan rezeki. Kalau awak buat maksiat, rezeki ditahan, bumi akan rosak. Jadi memang kebanyakan malapetaka, bencana alam dan sebagainya disebabkan oleh maksiat. Itu sebahagian daripada sunnah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila dikatakan kepada orang-orang munafik ini, jangan buat kerusakan di muka bumi, jangan buat maksiat, jangan kafir, jangan langgar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maksiatlah. Dia kata apa? Qalu innama nahnu muslihun. Innama nahnu muslihun. Hanya sahaja kami orang-orang yang buat kebaikan, memperbaikkan sesuatu. Maksudnya benda tak baik, dia baikkan. Jadi mereka nafikan mereka tengah buat tak baik, mereka tengah buat kemaksiatan. Mereka katakan kami sekarang ni tengah buat kebaikan. Ustaz, yeah. Kalau negeri tu banyak orang kafir dan orang Islam kurang yang kafir buat maksiat. Orang Islam tak kena. Yalah, terkena lah. Terkena, tapi nanti balik hari kiamat semuanya mereka akan dibangkitkan ikut niat-niat mereka, ikut amalan mereka. Kalau mereka tak ada niat tu semuanya, mereka terkena pasal mereka ada dekat situ, tak ada apa-apa lah. Tapi apakah Allah SWT akan turunkan bencana atas kaum tersebut? Jawabnya ya. Cuma kita nak katakan secara spesifik kes berlaku kat situ adalah sebab dosa orang ni, kita tak boleh cakap. Kita cakap secara umum, boleh buat peringatan. Sebab Allah kata macam gitu, Allah dah terangkan. Jadi kemarau dan sebagainya datang daripada dosa manusia. Tapi nak cakap specifically dia macam gini, awak-awak ni lah yang pasal ni, tu awak kena check lah sebelum tu maksiat ke tidak. Dan itu juga satu masalah. Kebanyakan orang dia dah macam banyak sangat ilmu. Hotel terbakar sebab maksiat dilakukan. Dan hotel tu pula yang duduk orang-orang alim pula misalnya. Boleh tak cakap macam tu? Jadi tu orang alim ni tak amalkan. Ha, ni ada, kita dah dengar. Bangunan tu roboh dalam dia asrama pula untuk pelajar-pelajar agama. Sebab tu maksiat lah. Tak nak keluar dakwah dan sebagainya. Sebab tu jadi macam ni. Kita ni dakwah. Sebab tu tengok lah diorang jadi macam gitu. Kita dah dengar dah perkara seperti itu. Ini tahakum. Tahakum apa awak cakap tanpa ilmu? Mana awak tahu pasal tu ke tidak? Jadi dia nak apply kan kepada benda-benda spesifik, tak boleh. Nak cakap umum, boleh. Mungkin kerana maksiatnya dan sebagainya boleh. Tapi itu mereka buat maksiat, awak tak tahu dia buat maksiat ke tidak. Awak cek dengan Quran dengan hadis tu maksiat ke tidak. Jadi ada orang kata jamaah dia betul. Sebab apa? Macam gini. Sebab orang tak ikut jamaah, tak ikut jamaah dia, lepas tu kena macam gini. Malapetaka. La ilaha illallah. Susah nak cakap dengan orang macam gini. Qalu innama nahnu muslihun. Mereka kata kami orang-orang yang buat kebaikan. Ala innahum humul mufsidun. Ketahuilah sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang buat kerosakan. Dalam ayat ini Allah telah sifatkan, bahkan telah sempitkan siapa dia orang-orang yang buat kerosakan sebenarnya. Siapa dia? Orang-orang munafik ni. Yang cakap dia buat baik ni, dia buat kebaikan ni, dialah sebenarnya yang buat kerosakan. Dan kalau dalam bahasa Arab ada huruf-huruf yang menguatkan, huruf-huruf taukid. Pertama, ala, ketahuilah. Itu je dah nak menguatkan sesuatu kata-kata tu, awak pakai ala. Lepas tu inna. Inna tu sesungguhnya, ada sesungguhnya. Dah kedua, humul mufsidun. Hum ni dhamir fasl, dhamir ataupun kata nama yang terpisah. Kata nama ni terpisah, kalau ada pun dia menunjukkan kepada menekankan. Jadi ada tiga. Jadi nak tunjukkan besarnya apa ni, bohongnya orang-orang ni yang mengatakan mereka ni nak buat baik, sebenarnya mereka lah orang-orang yang buat kerosakan. Dan buat kerosakan tadi kita dah katakan fil ard. Allah kata buat kerosakan, kita dah katakan maksiat. Kemudian fil ard, dalam muka bumi ya. Dalam muka bumi ni ada dua macam. Satu yang tadi kita terangkan tadi dengan cara fizikal pada bumi tersebut. Itu pun ada juga orang yang buat kerosakan macam itu dan dia kata dia buat baik. Tapi yang lebih bahaya lagi, dia buat kerosakan terhadap ahli bumi pun sebenarnya boleh kita tafsirkan sebagai buat kerosakan di muka bumi. Dia buat kerosakan dengan ahli bumi sebagaimana yang orang munafik ni buat. Apa yang mereka buat terhadap penduduk-penduduk bumi, orang munafik? Dia kata apa? Dia beriman tapi dia tak beriman. Dia dah bohong, dia dah kufur. Kemudian dia ajak orang untuk tidak beriman. Dia ajak orang untuk tidak beriman. Dan kalau dia jahat lagi, dia akan tahu rahsia-rahsia orang Islam. Dan dia akan sampaikan kepada musuh-musuh Islam. Jadi dia buat kerosakan terhadap ahli bumi, terhadap penduduk muka bumi. Jadi dosa dia merosak dekat dalam dunia. Dan itu antara kejahatan yang besar yang boleh dilakukan kat muka bumi. Kalau kita baca sejarah kejatuhan sebahagian daripada negeri-negeri Islam adalah wujudnya orang munafik dekat dalam pemerintahan Islam. Dia yang panggil orang-orang masuk kat dalam. Bagaimana yang berlaku di Iraq apabila apa tu tentera Mongol datang masuk tu, bagaimana dalam sejarah orang-orang munafik ni lah yang bawa mereka masuk. Senang aja mereka masuk, dia dah lalaikan dah apa semua orang kat dalam, orang itu masuk. Dan mereka bersama-sama dengan orang-orang Yahudi lah biasanya untuk hancurkan negeri apa ni, pemerintahan Islam. Walakin la yash'urun, tapi mereka tidak sedar. Sebagaimana kita sebutkan tadi, mereka buat kerosakan secara terang-terang tapi mereka tidak sedar. Tidak disebutkan sini mereka tidak tahu, mereka tidak sedar. Sebab kerosakan boleh rasa ke tak boleh rasa? Katakan kerosakan boleh rasa. Buat maksiat boleh rasa dia punya kerosakan. Dan kerosakan fizikal lagi kita boleh rasa. Sebab tu Allah katakan mereka buat kerosakan-kerosakan ini sedangkan mereka tidak sedar. Allah tak kata mereka tidak tahu. Ada wama yash'urun, sebab dia ada walakin lah. Dia ada walakin, tetapi mereka tidak sedar. Kalau ada walakin dia tak boleh pakai ma, walakin ma yash'urun, walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Ini satu lagi sifat orang-orang munafik. Bila dikatakan kepada mereka beriman, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang ramai beriman. Orang kalau beriman, dia akan kata kami akan beriman. Tapi mereka ni tak beriman. Sebab tu mereka jawab macam mana yang disebutkan oleh Allah SWT, qalu anu'minu kama amanat sufaha. Mereka tak kata kami tak nak beriman. Mereka jawab dengan yang lebih teruk, lebih dahsyat daripada itu. Anu'minu kama amanat sufaha. Apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang bodoh beriman? Kalau dia cakap kami tak nak beriman, lebih baik daripada dia cakap macam macam ni. Apakah kami nak beriman? Bagaimana orang yang bodoh-bodoh tu beriman? Siapa ya orang yang bodoh-bodoh ni? Siapa tu yang sufaha tu? Yang disebutkan sufaha. Nas tu siapa? Nas. Ayat ni turun di Madinah. Orang ramai adalah penduduk Madinah dan mereka semua orang-orang Islam. Dan imam mereka adalah Nabi SAW. Itu je lah orang yang beriman pada waktu tersebut, pada waktu ayat ini turun. Jadi bila mereka kata, apakah kami tak beriman sebagaimana orang-orang bodoh tu beriman? Siapa yang dikatakan bodoh tu? Semua orang Islam termasuk Nabi SAW sendiri. Imam orang-orang yang beriman, imam mukminin. Jadi itulah yang sebenarnya dalam hati mereka. Dia anggap orang-orang beriman ni orang-orang yang bodoh. Baiklah, ini kata-kata orang munafik era apa? Era dulu era zaman Nabi SAW. Berbeza ke zaman zaman sekarang? Tinggal lagi sikit je. Dikatakan kepada mereka, qalu anu'minu kama amana sufaha, apakah kami beriman, kami ingin beriman sebagaimana orang-orang bodoh tu beriman. Kita dah katakan tadi bahawa orang-orang yang beriman ini adalah Nabi, sahabat Nabi SAW dan sahabat-sahabatnya. Dan dia bodoh sebab apa? Mereka beriman. Dan orang yang tak beriman pada pandangan orang-orang munafik ni pandai, bijaksana. Orang pandai tak beriman. Orang pandai tak beriman. Orang bijak-bijak dia tak beriman. Orang bodoh-bodoh je yang beriman. Dan iman adalah iman dalam hati dan amal. Kita dah ingat lagi. Jadi orang yang solat ni semua bodoh. Orang yang zakat ni semua bodoh. Orang yang tak solat tak ni semua yang pandai. Dia yang pandai. Jadi zaman itu mereka berpandangan macam itu. Mereka pandangan demikian. Orang kafir itu adalah elit. Adalah orang-orang elit dalam masyarakat. Kalau kamu beriman je, kamu turun daripada status elit kepada orang-orang bodoh semuanya lah sama. Okay. Jadi inilah yang selalu, ini adalah karakter asli yang ada dalam orang-orang munafik. Allah dah ceritakan 1400 tahun dahulu. Jadi soalan tadi adalah, apakah berubah karakter ini dengan munafik zaman sekarang? Munafik dulu dengan sekarang sama ke dah berubah? Sebab kita tak berubah. Dia tetap akan menganggap orang yang beriman itu bodoh. Tapi kadang-kadang dia tak attack beriman secara direct. Orang beriman ataupun keimanan tu secara direct. Pasal susah nak katakan orang beriman pada Allah dan Rasulnya bodoh. Tapi dia akan attack lawazin-lawazin iman yang lain. Perkara yang bersangkutan yang tak boleh dipisahkan daripada perkara keimanan yang lain. Antaranya adalah amalan-amalan Islam. Okey. Kalau dia tak boleh attack solat dan sebagainya, pasal susah juga. Nanti akan nampak sangat dia punya dia punya bodoh dia. Dia akan attack perkara-perkara lain. Apa dia? Sebagai seruan-seruan nak kembalikan hukum Islam dan sebagainya. Nak jadikan negeri-negeri Islam lah dan seterusnya. Itu semua adalah kepercayaan orang-orang bodoh. Kamu tak nak sama-sama dengan orang? Aku nak percaya macam gitu, nak seru macam gitu, nak ikut macam orang-orang bodoh ni pun cakap. Dan inilah yang berlaku sekarang ni. Zaman kita, dia punya karakter dia sama, tapi keadaan dia je sikit berbeza. Jadi tinggal tunggu satu masa di mana iman tu sendiri akan dianggap sebagai kerja bodoh. Dan orang beriman tu adalah orang-orang yang bodoh. tinggal tunggu masa je dia nak cakap. Agaknya dia dengan sendiri-sendiri dia dah cakap pun. Dan kita kalau lihat sejarah, apabila Islam tersebar luas, kita dah katakan ada orang yang beriman, minggu lepas sudah terangkan eh, dan ada yang ekstrim, yang dia ni kumpulan elit, kumpulan bijaksana, orang yang belajar falsafah Yunani dan sebagainya. Mereka ini katakan bahawa mereka cuma masuk Islam secara zahir saja, tapi lain semuanya adalah tafsiran falsafah. Jadi kata mereka, Nabi SAW yang dalam Quran, dalam hadis ni, bila cakap pasal benda-benda yang ghaib ni semuanya, ini semuanya untuk orang-orang yang bodoh lah, orang-orang biasa, orang awam. Sebab mereka kena ada satu cara nak buat mereka beramal, mereka insaf, tak buat kerosakan, tak buat dosa dan sebagainya. Jadi kena pakai apa? Pakailah cakap pasal dosa, pahala, syurga, neraka. Kena cakap macam tu. Cakap pasal benda-benda ghaib, jin, malaikat dan sebagainya. Pasal orang awam tak boleh faham, melainkan benda-benda macam gitu. Jadi kita jadi nabi-nabi ni cakap ikut bahasa yang boleh difahami oleh orang-orang biasa, orang awam, iaitu orang-orang bodoh. Tapi sebenarnya untuk orang pandai, ini semua tak ada makna. Makna dia semua lain. Makna dia lain. Tak ada syurga, tak ada neraka, tak ada pahala, tak ada dosa. Solat ni semua ni untuk orang biasa, untuk kita lah lain. Kita cari yang lebih tinggi. Nah, itu yang berlaku zaman awal-awal Islam bila keluarnya falsafah. Apakah dia berlaku lagi zaman sekarang? Kita katakan ada. Mereka tak percaya kepada kebanyakan benda-benda ni semua. Tapi mereka kata ni perlu, ada maslahatnya, ada hukum-hukum macam ini. Bagus. Jadi cuci tak apa ni, apa ni, wuduk 5 kali nak semayang ni semua bagus, bersih. Siwak ni semua bagus. Jadi mana yang itu semua bagus, pasal dia masuk akal. Ni untuk orang-orang bodoh. Itu orang pandai tak payah ni pun boleh. Kita tahu ni semuanya tak payah wahyu. Tak payah wahyu pun kita boleh tahu macam mana nak jaga kebersihan, macam mana nak gitu, macam mana nak gini. Jadi mereka adalah orang-orang munafik. Jadi mana yang tak kena dengan hawa nafsunya, dia akan tolak dan dia akan kritik, dia akan tentang. Baik, kemudian Allah terangkan dalam ayat ini, mereka sebutkan orang yang beriman itu sebagai bodoh, sufaha. Sufaha jamak daripada sapah, orang yang tak ada ilmu, orang yang kita katakan tu tidak berakal, tidak ada kebijaksanaan. Dan lafaz ini, adakah lafaz pujian atau lafaz menghina? Lafaz menghina. Baik, kalau lafaz menghina, kenapa diberikan kepada orang-orang yang baik ni, kepada orang yang beriman ni? Kenapa tak nak cakap apakah kami nak beriman sebagaimana manusia beriman? Boleh juga kan. Kenapa dia kena pakai adjektif, pakai sifat yang buruk kepada orang yang beriman? Kalau betul lah mereka anggap orang ni bodoh, tapi kenapa mesti pakai word tersebut? Supaya orang larikan diri, jauhkan diri mereka daripada orang-orang yang baik-baik ni, orang-orang beriman ni. Dan itulah sifat orang munafik. Dia sentiasa akan labelkan orang-orang yang beriman, ataupun labelkan orang-orang yang amalkan amalan Islam. Asyik pergi masjid aja, nanti dia buatkan satu label. Label yang biasanya tak baik. Negeri Arab dah keluar dah solatiyun, yang ini orang-orang solat. Orang keluarkan zakat, zakatiyun. Jadi orang yang jihad, jihadiyun. Itu kita dah dengar. Itu last kita dah dengar, jihadiyun ya. Padahal jihad tu kalimah yang mulia, tapi bila dikatakan jihadiyun je supaya nak burukkan nama tersebut, supaya orang macam tak suka nak. Lepas tu usuliyun, fundamentalist. Padahal dia benda yang betul, tetapi sengaja dinama-namakan macam itu. Islamiyun. Kita nak cakap muslimun kan? Dia cakap islamiyun, orang islami, islamis eh. Islamis. Kenapa label-label gitu? Supaya orang tak suka. Orang tak suka sama dengan ini. Kalau orang kafir buat macam itu biasalah, tapi yang buat ni adalah orang Islam sendiri. Orang munafik dah pakai istilah seperti ini supaya orang larikan, jauhkan diri daripada orang-orang yang beriman. Bahkan ada orang mungkin kerana kejahilan mereka, nak cakap munafik pun tidak, tak tahulah, itu tak nak hukum. Orang yang pakai janggut aja, ini kenapa macam orang-orang hutan, macam orang-orang zaba dalam bahasa Arab dia. Saya pernah diberitahu macam itu, dan dia orang Islam. Cakap macam ini, kalau tak betul-betul awak masuk dalam ayat-ayat munafik, awak murtad lah, boleh cakap macam itu. Mana boleh kata ni orang-orang orang apa ni? Apa dipanggil macam tak sil, orang yang tak ada tamadun, ansibillah. Tak buat satu hal, dia keluarkan benda-benda macam itu, primitif. Kalau zaman sekarang dia kata teroris lah. Baik. Jadi Allah menjawab. Selepas itu mereka sebenarnya yang buat kerosakan. Jadi memang mereka yang buat kerosakan. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas. Bila dikatakan kepada mereka, ala innahum musufaha walakin la ya'lamun. Katakanlah, ketahuilah bahawa mereka lah orang-orang yang bodoh, tetapi mereka tidak mengetahui. Di sini dia pakai tidak mengetahui, bukan tidak sedar, kerana bodoh ataupun tidak tak boleh dirasakan. Dia boleh ditahu je. Kejahilan, ilmu dan kejahilan hanya boleh ditahu, tak boleh dirasakan. Yang lain kita pakai yash'urun sebab boleh dirasakan. Jadi di dalam, kalau kita lihat zaman sekarang berkenaan dengan orang yang buat kerosakan ni, mereka katakan selalu mereka lah yang buat baik. Dan ini 1400 tahun dahulu, sampai sekarang kita dengar hujah-hujah yang sama. Kenapa buat macam ini? Kenapa buat macam itu? Kenapa buat maksiat ni? Kenapa buat maksiat tu? Kita sebenarnya muslihun. Kita nak perbaiki, kita nak islah. Memperbaiki, kita nak dakwah. Betul lah? Macam yang inilah baru-baru ni kan. Kenapa dekat masjid pula bawa apa ni, keluarkan apa ni, World Cup dan sebagainya. Jangan buat macam itu, kita kata kan, kita ni cuma orang-orang yang nak buat baik, nak dakwah. Apa je lah semuanya sekali. Jadi mereka katakan mereka ni orang yang buat kebaikan. Tapi untuk orang-orang Islam, dia pandang jauh, dia tak pandang dekat hari itu. Hari itu punya adalah berapa orang datang? 100 orang datang masjid. Itulah orang yang tak nampak ni, orang yang jahil ni, dia tampak macam gitu je. Tapi orang beriman nampak akan ada satu kerosakan yang akan berlaku kalau ni berterusan. Satu masjid, dua masjid, tiga masjid, 10 masjid. Jadi maknanya orang tak datang masjid melainkan kalau ada ni, dia rosak ke dia jadi baik. Bila dah terlampau, dah selalu sangat, satu hari tak ada pula, awak ingat dia orang terus nak pergi tu masjid tak best, dia nak pergi kat sini pula. Dan jadi macam satu yang mesti, macam mesti kalau buka majlis baca Fatihah semuanya mesti. Dah jadi mesti kalau dah tak buat, tak macam dah tak asal tu lah. Jadi ke itu kalau sebahagian daripada kerosakannya. Tapi lain daripada itu, Islam dah ajar macam mana nak panggil orang pergi masjid. Macam nak panggil orang pergi masjid? Azan ya solah hayalan salah. Allah maha besar. Yang ini mana yang paling besar? Bola ke? Allah lagi besar. Kalau dia datang masjid pun, dia datang sebab Allah maha besar ke pasal bola paling besar? Ya tentu pasal bola lagi besar. Nak buat kat rumah ke apa tu semuanya, awak jangan tanya lah. Tapi ni pasal kat masjid. Semua orang ada hak terhadap rumah Allah SWT. Masjid semua orang punya, bukan jawatan kuasa punya. Itu satu lagi masalah. Dan lepas tu apa pula? Lepas bola apa pula? Tenis, badminton, apa pula? Game bola pula orang datang. Pasal dia punya tu adalah buat kebaikan kan, muslihun, dakwah orang. Asal dakwah orang je boleh. Jadi dia nampak pendek, dia tak nampak jauh. Jadi ini adalah dakwaan-dakwaan kebiasaan orang. Tapi kita tak cakap mereka munafik ke apalah. Tapi ini tanda-tandanya adalah sifat-sifat orang-orang yang munafik. Kalau dia jahil, tak kita betulkan dia, insyaAllah dia kembali. Tapi kalau dia degil, sengaja nak buat gitu, dia ada sifat-sifat munafik, sengaja nak buat gini. Nanti ada je idea-idea yang liar dia, yang dia bawa. Jadi apa tu kebaikan? Apa tu memperbaikkan sesuatu perkara? Apa tu islah yang sebenarnya yang kita kena faham? Yang lawannya adalah kerosakan. Yang jangka masa panjang dia ke pendek dia, walaupun tak nampak tapi jangka masa panjang, dia adalah islah, memperbaikkan. Ia adalah ikut syariat Allah SWT. Itu aja adalah maslahat. Itu aja adalah islah. Itu adalah kebaikan. Itu aja. Kalau dia dah keluar dari syariat Allah, dia adalah kerosakan. Dia adalah kerosakan. Tapi orang nampak kita boleh buat sesuatu yang mana nampak faedah dia yang dekat, tapi dalam waktu yang panjang akan ada hukum-hukum Allah SWT yang akan dilanggar. Itu juga kerosakan, tapi mereka tak sedar. Jadi insyaAllah kita dah selesai akan apa ni, ayat-ayat 11 sampai 13 ini. Jadi orang yang Allah kata orang-orang munafik ini, yang tak beriman ni orang yang bodoh, kan? Betul tak? Allah kata ala innahum humutufa, orang yang tak beriman ni orang-orang yang bodoh. Allah kata, bukan kita yang kata. Jadi lawannya, orang yang beriman ni orang-orang yang pandai. Orang yang beriman ni orang-orang yang bijak. Kita kena bangga sebagai orang yang beriman kerana kita orang yang bijak. Jadi orang itu boleh macam-macam ilmu. Kalau dia tak beriman, minta maaf, kita terpaksa cakap dia tak pandai lagi lah. Dia tak bijak lagi. Jadi kita kena tahu nak letakkan kedudukan manusia. Jadi jangan kita agung-agungkan sangat sebab dia pandai dan sebagainya. Dalam hukum Islam, dia sufaha. Dia sufaha. Allahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.